Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik. Kita awali dari hadis yang ke 1021. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Darda radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف أُسم من الدجال وفي رواية من آخر سورة الكهف رواه مسلم. Dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat di awal surah Al-Kahfi maka akan dijaga dari fitnah dajjal. Dalam riwayat yang lain, 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, dalam hadis ini cukup jelas di antara ayat-ayat pilihan yang memiliki keutamaan tertentu adalah surah Al-Kahfi. Khususnya 10 ayat yang pertama atau 10 ayat yang terakhir. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Ta'ala akan menjaganya dari fitnah dajjal. Taib. Hadis ini juga menunjukkan wajibnya kita mengimani adanya Al-Masih Ad-Dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Taib. Dengan membawa fitnah yang sangat banyak dan sangat besar. fitnah agama, karena Dajjal ini tidak semata-mata manusia biasa, tapi juga tukang sihir yang sangat luar biasa kesihirannya, ya. Sehingga banyak yang terfitnah, banyak yang tertipu dengan Dajjal. Maka untuk terjaga dari fitnah Dajjal ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberi kita bimbingan yang cukup jelas. Kita hafalkan 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Nah, ini perlindungan ilahiyah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saat itu hanya Allah taala yang mampu melindungi manusia dari fitnah Dajjal tadi, saking dahsyatnya fitnah Dajjal. Dajjal ini termasuk Bani Adam, ya, bukan bangsa jin, tapi termasuk Bani Adam yang sudah ada. Dan Allah Ta'ala yang Maha Kuasa ini merahasiakan tempatnya Dajjal itu karena hikmah yang hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya, di mana keberadaan Dajjal itu. Yang jelas banyak wilayah-wilayah di bumi ini yang masih belum tersentuh oleh manusia. Nah, apalagi pulau-pulau yang ada di tengah-tengah laut dan yang lain, ya, atau yang medannya sangat berbahaya sehingga tidak ada yang mampu menembus ke sana dengan aman. Sengaja dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan tugas kita untuk menyingkap rahasia itu. Yang paling penting itu ialah persiapan kita untuk menghadapi Dajjal yang sewaktu-waktu keluar di akhir zaman. Nah, di antaranya dengan menghafal 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Hadis berikutnya yang ke-1022. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bainama Jibril alaihi salam qa'idun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqiban min fawqi farfa'a ra'sahu faqala hadha babun minas sama'i futihal yawm walam yuftah qattu illal yawm fanazala minhu malakun faqala hadha malakun nazala ilal arbi lam yanzil qattu illal yawm fasallama waqala absir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyun qablak Fatihatil kitabi wa khawatimi suratil baqarah lan taqra bi harfin minha illa utitahu rawahu muslim an-naqidu as-sautu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dari Ibnu Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya, ketika Jibril alaihissalam duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril mendengar suara yang ada di atas. Maka Jibril pun mengangkat kepalanya dan berkata, ini adalah suara pintu langit yang dibuka hari ini. Pintu ini tidak pernah dibuka kecuali hari ini. Dan dari pintu itulah turun malaikat. Jibril berkata, malaikat ini kemudian turun ke bumi. Tidak pernah turun kecuali hari ini. Maka malaikat itu menyampaikan salam dan berkata, terimalah kabar gembira. Engkau diberi dua cahaya. Tidak ada nabi sebelummu yang mendapatkannya. Dua cahaya itu adalah surah Al-Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah. Tidaklah engkau membaca satu huruf dari ayat-ayat itu kecuali akan dikabulkan permintaanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. An-Naqid artinya ialah saut suara. Nah, di dalam hadis ini digambarkan dengan cukup jelas tentang keutamaan surah Al-Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah. Dua surat ini disebut dengan An-Nurani, dua cahaya. Dan ini hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kandungan dua surat ini berisi puji-pujian kepada Allah dan permintaan kepada Allah Ta'ala. Maka kalau dibaca, semua permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga kita harus memahami baik-baik surah Al-Fatihah ya, dan akhir surah Al-Baqarah. Nah, kemudian dalam hadis ini kita mendapatkan informasi yang cukup kuat bahwa pintu langit itu ada dan jumlahnya banyak. Ada satu pintu yang hanya dibuka saat itu saja, selebihnya ditutup. Yakni hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus satu orang malaikat untuk menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang dua cahaya tadi, yaitu surah Al-Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah. Barakallahu, insyaallah ya. Jadi keistimewaan yang cukup banyak karena berisi tentang permohonan hidayah, permohonan ampunan dan permohonan kebahagiaan dunia akhirat. Sehingga kalau kita membaca surah Al-Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah, itu sama saja kita telah memohon permohonan-permohonan tadi. Dan kalau kita niati untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengabulkan permohonan kita. Taibarakofikum. Selanjutnya, bab yang ke-184. Bab istihbabil ijtima' al-qira'ah. Bab disunahkan kumpul-kumpul untuk membaca Al-Quran. itu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, itu disunahkan di majlis, ya. Naam. Ini keutamaan majlis Al-Quran. Majlis untuk membaca Quran, majlis untuk mempelajari Al-Quran. Hadis yang ke-1023. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa tadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarhumullahu fi man indah rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum yang berkumpul di dalam salah satu rumah Allah, itu masjid, kemudian membaca kitab Allah, baca Al-Quran, kemudian mempelajari Al-Quran itu di antara sama mereka, maka Allah akan menurunkan untuk mereka tadi as-sakinah, ketenangan. Allah akan meliputi mereka dengan rahmatnya, dan malaikat pun meliputi mereka, dan Allah Ta'ala menyebutkan nama baik mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini keutamaan majlis Al-Quran yang dibaca di masjid. Nah, ya. Baik, jadi memang masjid itu diantaranya ialah tempat untuk membaca Al-Quran. Kalau masjid itu sepi, gak ada yang baca Quran di dalamnya, berarti menjadikan masjid seperti apa ini? Kuburan. Nah. Di rumah juga begitu. Ada bagian untuk kita membaca Al-Quran di dalam rumah kita, supaya rumah kita tidak seperti kuburan. Berarti kaum muslimin itu hendaknya membaca Al-Quran di rumah, ya, di masjid apa ini? Iya. Khusus mereka yang membaca Al-Quran di masjid, kemudian bermajlis sesama mereka, kemudian mempelajari Al-Quran, maka akan mendapatkan keutamaan-keutamaan sebagai berikut. Yang pertama ialah as-sakinah, ketenangan. Itu at-tumakninah, ketentraman hati. Pikirannya tenang, hatinya tenang. Nah, ini termasuk nikmat yang sangat besar yang saat ini banyak dicari oleh orang, ya. Naam. Banyak yang mengalami kegalauan, kegundahan, ya. Naam. Kesedihan, panik. Naam, cemas, takut, gelisah, enggak nyaman, ya, enggak tenang, pikirannya ngelantur kemana-mana. Nah, ini kalau ingin dapat sakinah atau tumakninah, ketenangan, ketentraman jiwa, ketentraman dalam berpikir, maka ke masjid baca Quran, ya, bersama-sama dengan teman-teman mempelajarinya. Dan ini tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi di luar Ramadan juga disyariatkan, ya. Nah, tapi di bulan Ramadan kita saksikan kaum muslimin banyak yang melakukannya. Itu memang efek positif bulan Ramadan, ya. Dan ini kalau dipertahankan untuk selain bulan Ramadan, maka sangat bagus untuk kesolihan kita, untuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan mendapatkan rahmat. Nah, rahmat, barokah, kesejahteraan lahir batin. Ini juga nikmat yang sangat besar. Banyak yang mencarinya, ya. Karena rahmat Allah itu luas, barakah Allah itu luas. Enggak cuma punya uang banyak saja, ya. Nah, barokah dan rahmat itu bisa meliputi kesehatan, ya. Bisa meliputi yang lain, ya. Rezeki yang cukup, bisa meliputi kerukunan dalam rumah tangga, ya. Bisa meliputi yang lainnya, ya. Rahmat. Nah, hidupnya itu tenang, jelas, ya. Barakofikum. Kalaupun tidak kaya harta, ya kaya hati, ya. Nah, jadi sedikit terasa banyak, apalagi banyak tambah terasa enggak habis-habis, 7 turunan. Nah, itu karena rahmat Allah, karena barokah dari Allah. Nah, untuk mendapatkannya tadi itu, sering-seringlah kita untuk kumpul-kumpul sama teman-teman di masjid untuk baca Quran, ya. Nah, belajar Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah akan dihadiri oleh malaikat. Wa hafatul malaika, itu maknanya ialah hudurul malaika. Jadi malaikat ikut hadir di majelis itu, mendoakan kebaikan untuk kita. Majelis yang dihadiri oleh malaikat itu majelis yang sangat banyak keutamaannya. Malaikat akan mendoakan kebaikan untuk kita yang sedang bermajelis di masjid tadi itu. Nah, doa-doa kebaikan dari makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dari malaikat. Nah, cukup kumpul-kumpul di masjid, baca Quran, belajar Al-Quran dan yang semisalnya. Kemudian yang keempat adalah mendapat ridho dari Allah, dan Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Allah ridho, Allah senang dengan hamba-hambanya yang rajin baca Quran di masjid, belajar Al-Quran di masjid. Nah, dan disebutkan nama-nama mereka, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, di sisi malaikat yang ada di sisinya. Masya Allah, ya. Ini kalau kita saksikan, sering kita jumpai hal ini di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba. Namun ini perlu diperhatikan baik-baik. Hadis ini tidak menjelaskan harus dilakukan di bulan Ramadan, ya. Di bulan apapun keutamaan ini berlaku. Sehingga kita enggak usah nunggu setahun. Walhamdulillah, ya. Bulan apapun dapat keutamaan ini. Kenapa harus nunggu sampai setahun? Gitu, ya kan? Nah, bulan Ramadan lebih utama lagi, karena disitulah Allah Ta'ala menurunkan ayat pertama dari Al-Quran, ya. Atau menurunkan Al-Quran taib di Baitul Izzah, di langit dunia, ya. Nah, kemudian disampaikan secara rinci oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun Rasulullah berdakwah. Barakallahu fikum. Bab berikutnya yang ke 185. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah bab fadhil wudu. Ini sudah masuk. Keutamaan berikutnya. Kalau sebelumnya keutamaan apa ini? Al-Qur'an. Yang ini keutamaan berwudu. Kitabul Fadhail ya. Nah. Apa keutamaan wudu? Maka di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan satu ayat dari Al-Qur'anul Karim, yakni surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas salati, jika kalian hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, ila qawlihi ta'ala, sampai pada firman Allah Ta'ala, ma yuridu wahu liyaj'al alaikum min haraj, Allah Ta'ala tidak menginginkan kesulitan untuk kalian, walakin yuridu yutahhirakum, akan tetapi Allah menginginkan untuk mensucikan kalian, walyutimma ni'matahu alaikum, dan menyempurnakan nikmatnya untuk kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Nah, jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala mensyariatkan kita untuk berwudu sebelum sholat. Dan itu merupakan syarat sahnya sholat. Kalau sholat tanpa wudu, berarti sholatnya tidak sah. Atau kalau sholat kemudian mengalami salah satu pembatal wudu, maka sholatnya juga batal, ya, harus diulang dengan wudu lagi. Yang kedua, dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut hamba-hambanya yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini merupakan petunjuk dan isyarat bahwasannya orang yang rajin wudu dan rajin sholat itu adalah orang yang beriman. Cirinya orang yang beriman. Termasuk siar, zohir. Termasuk ciri zohir orang yang beriman itu adalah wudu dan sholat. Nah, kalau ada orang masjid sholat itu, dah siapapun dia ya, itu langsung bilang, oh itu adalah mukmin, gitu ya. Tapi kalau datang ke klub malam atau tempat-tempat hiburan, enggak ada yang berani memastikan itu mukmin, enggak ya. Nah, ya, hatta orang awam sekalipun tidak berani mengatakan itu mukmin. Kenapa? Karena yang masuk ke situ itu campur. Ada yang muslim, ada yang kafir. Sehingga enggak bisa dimutlakkan. Tapi kalau orang itu datang ke masjid, masuk ke dalam masjid, sholat, maka orang kafir pun akan mengatakan itu muslim mukmin, ya. Nah, apalagi orang yang beriman langsung bilang itu adalah orang yang beriman. Nah, sehingga itu merupakan ciri dohir orang yang beriman itu wudu dan sholat. Nah, gini, bukan cuci muka itu ya. Baik. Kemudian keutamaan berikutnya, wudu itu dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk membersihkan diri kita, mensucikan diri kita. Simbol kebersihan, kesucian. Orang yang rajin berwudu itu secara otomatis suka bersih, ya. Nah, orang yang malas bersih-bersih itu megang air aja malas, ya. Nah, bagi wudu itu dalam basuh muka ada macam-macam, ya. Nah, kemudian keutamaan berikutnya, bahwasanya wudu ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berwudu akan mendapatkan sekian banyak kenikmatan dari Allah, yaitu berupa pahala. Nah, pahala yang akan disebutkan rinciannya dalam hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berikutnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, la'allakum tashkurun. Ini menunjukkan bahwa orang yang berwudu untuk sholat adalah hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni melaksanakan perintahnya Allah. Jadi tanda syukur hamba adalah mentaati perintah Allah Ta'ala. Artinya kalau ada orang yang menentang perintah Allah, maka orang itu adalah orang yang tidak bersyukur. Kalau mentaati perintah Allah, tanda orang itu apa? Bersyukur. Nah, selanjutnya kita baca beberapa hadis yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang keutamaan wudu. Hadis yang ke-1024. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati hurran muhajjadina min atharil wudu. فَمَنْ اسْتَطَعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku pada hari kiamat nanti akan dipanggil dalam keadaan hurran, mukanya bersih putih, muhajjadina, anggota tubuh wudunya yang lain bersih putih, bersinar, min atharil wudu, dengan sebab bekas wudunya. Kemudian Abu Hurairah menambahkan, ini ucapan Abu Hurairah, maka para siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan cahaya di mukanya, maka hendaklah dia melakukannya. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, di sini terdapat faedah bahwa di antara keutamaan umatnya Rasulullah SAW ialah al-ghurrah wa tahjil, yakni pada hari kiamat nanti umatnya Nabi Muhammad SAW yang beriman itu sebelum masuk surga itu sudah kelihatan mukanya itu putih berseri, bersinar. Kemudian anggota badan wudunya, tangan dan kakinya itu bersinar dan putih. Sementara orang kafir, mukanya semuanya hitam-hitam. Oh kafir, mukmin, umatnya Nabi Muhammad. Adapun umatnya Nabi yang lain, itu mukanya putih biasa, enggak hitam, yo enggak bersinar sebagaimana umat Nabi Muhammad SAW. Berarti rasa bisa dibedakan. Ini hitam-hitam, walaupun orangnya dulu bule putih ya. Nah, kafir hitam nanti mukanya ya. Sebagai tanda ini orang kafir. Ini putih biasa umatnya Nabi yang lain. Ini Masya Allah mukanya itu bersinar, mencorang, tangan dan kakinya bersinar mencorang. Ini umat Nabi Muhammad yang beriman. Naam, Masya Allah. Barakallahu fikum. Taib. Wallahu ta'ala ala bisawab. Untuk hadis-hadis berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Menghafal 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi bisa terlindung dari fitnah Dajjal. Pertanyaan, apakah bila sudah hafal tidak perlu berdoa dari fitnah Dajjal seperti yang dibaca di akhir sholat? Jawabannya perlu ya. Ini iya, itu juga iya. Nah, semakin banyak benteng yang kita miliki, maka akan semakin kokoh pertahanan kita ya. Nah, jadi diamalkan semuanya. Baca Quran di masjid sendiri-sendiri apakah mendapatkan keutamaan yang dijelaskan? Nah, sendiri-sendiri kumpul di masjid, titik kumpulnya apa? Di masjid. Nah, berarti begitu. Seperti orang kalau tanya, mana Pak Fulan? Oh, lagi di masjid sama teman-temannya. Nah, ini kan sudah jelas sama teman-temannya, itu bisa jadi mereka itu sedang sendiri-sendiri di dalam masjid. Bisa apa ini? Lagi jelas di dalam masjid ya. Nah, semuanya dapat keutamaan itu. Yang penting di dalam masjid. Nah, wallahu ta'ala bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. InsyaAllah. Kan depan sudah masuk Ramadan ya. Jadi diajukan 5:30 sore insyaAllah.